Ya, Mawido Hasanah dari Gus Miftah, pengasuh pondok pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jajaran suriah dan tanfidiyah, para masayih PCNU Kendal engkang estu kaula takzimi, al akhos renjang kula guru kula Kiai Haji Amin BH. Kula pertama kali ngertos singkatan Amin BH menika saking almarhum Ki Entus Susmono. Amin BH niku napa? Amin Budi Harjono. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, ingkang kula hormati, Bapak Ibu warga Nahdiyin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru jam 9 pagi saya minta sama dokter untuk melepas infus yang ada di tangan saya. Niki bekase tasik wonten. 2 hari yang lalu saya pulang umroh. Rekane pengen motoran. Alhamdulillah tiba. Kula takoni kali dokter, Gus kok saged jatuh? Nggih, lan napa wayahe? Njen wayahe tiba. Padahal malamnya kula gadah sagahan ngaji teng Ponorogo. Saalon-alon Ponorogo kebak. Kula kirimi video. Sami tangisan. Mila kula wau matur kali Pak Dokter, kalau memang bisa dilepas tolong dilepas. Dokternya ngeyel, ampun Gus. Minimal harus 2-3 hari lagi Gus Miftah di rumah sakit. Akhirnya kula jawab, nyuwun sewu Pak Dokter, kula kemutan dawuhe Kanjeng Nabi, annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu besok akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadi nyuwun sewu, kula luwe seneng mati wancine pengajian daripada mati teng rumah sakit. Kula gadah konco namine Ainur Rafiq Lil Firdaus, terkenalnya dengan nama Opik. Punya ibu yang sangat solehah. Beliau kebiasaannya membaca Al-Quran, bahkan beliau hafidhoh 30 juz. Beliau setiap hari membaca Al-Quran tidak pernah berhenti. Satu ketika ketemu kalih kula, Gus Miftah, nggih Bu Nyai. Yen kula gaweane maca Quran, napa kula sesuk matine pas maca Quran? Kula jawab nggih. Dan subhanallah, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kula gadah kiai namine, gadah kanca kiai namine Kiai Imam Sairozi saking Lamongan. Subhanallah. Badhe tindak pengajian sedo. Sopo ngerti kula diundang ngaji teng KNO Kendal. Mbok-mbokan sing mati ketua PCNU nen dhisik umpama. Maka kebiasaan baik itu harus dilakukan. Kados tadi Abi Zulfikar gaweane solawat, bisa jadi dipanggil oleh Allah dalam keadaan bersolawat. Tapi kula nggih heran. Sakniki saben sing arep niku dipun wastani solawat. Mumpung kula cek kelingan niki kula aturke. Kula wingi dicurhati kalih artis namine Via Valen. Kok kamu gumun? Kula kali Via Valen niku beda keyakinan. Kula yakin gelem, Via Valen yakin ora gelem. Gus, Napa nduk? Saya kemarin didemo oleh orang-orang yang ekstremis, sok islami. Didemo napa nduk? Gara-gara saya menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdut dengan pakaian yang agak seksi, saya didemo. Alasannya apa? Katanya solawatan kok pakaiannya seksi. Pertanyaan saya, sejak kapan Din Assalam itu dinamakan lagu solawat? Jadi Via Valen niku nyanyi Din Assalam di demo. Jarene nopo? Solawatan kok pakaiannya seksi. Sejak kapan Din Assalam niku solawat? Niku kosidah Arab tapi mboten solawat. Maka saya bilang, hari ini banyak orang yang semangat keislamannya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang cukup. Semangat Islamnya tinggi, sanggon-gon takbir, bengok-bengok, Allahu Akbar, medeni. Kulau ini ajeng mangkat ngaji teng Surabaya, tekan Magetan ora wong bengok-bengok, takbir, Allahu Akbar. Kaca mobil langsung kula buka, kula jawab, sami Allahu liman hamidah. Sopir kula malah jawab, Rabbana walakal ham. Semangat Islamnya tinggi tapi tidak didukung dengan ilmu yang cukup. Nggih contohnya niku wau, Din Assalam itu lagu perdamaian kok dikatakan solawat. Tadi ibu-ibu nyuwun sewu, jenengan maca Din Assalam ning kamar mandi niku oleh. Jenengan nyanyi Din Assalam karo ngising niku oleh ora apa-apa. Wong niku mboten solawat kok. Lungguh ning toilet karo nyanyi lagu niku ora apa-apa. Ora apa-apa wong niku mboten lagu selawat. Ngising karo ngeden kilahatil aut. Matakfi masa. Maka kenapa saya sangat nyaman berada di bawah payung Jamiah Nahdlatul Ulama? Kenapa? Karena keilmuan yang jelas sanad dan nasabnya itu terletak pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Mila kula tak takon kalian jenengan, bangga mboten dadi wong NU? Bangga. Maka walaupun saya sakit, jari saya patah 3, kelingkingnya 2, jari manisnya 1, jari tengah 1. Niki tugel telu. Tugel telu. Kula matur kali dokter, Pak dokter, saya punya kiai di Lempuyangan namanya Kiai Haji Ahmad Daldiri. Pulang dari Magelang beliau tabrakan. Nyuwun sewu, mustokone sigar, bentet. Kundur saking Magelang, badhe kundur teng Yogja tabrakan mobile. Ber, kaget niku nyuwun sewu, bentet. Cah kae lucu. Kaget kok sing dicekeli cangkeme iki kok. Sirae niku bentet, tapi mboten kersa dirawat teng rumah sakit. Soale napa? Tasik pengen mangkat ngaji. Maka saya meyakini kula saged sowan panjenengan sedaya karena dimungkinkan oleh Allah. Kula saged hadir teng mriki karena dimampukan oleh Allah. Mila wonten kitab Hikam menika Ibnu Athaillah As-Sakandari paring dawuh, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika." Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kula saged sowan mriki mergo kula diizinke kalih Allah. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Dia yang Maha Mampu. Manusia itu bisa, kenapa? Karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Turu niku perkara gampang, tapi begitu banyak orang yang tidak bisa tidur mergo napa? Dereng dikersake turu kalih Gusti Allah. Ibu mapan ning dhuwur amben. kasure kandel, selimute anget, maca donga. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi napa? Banyak orang yang tidak bisa tidur walaupun sudah membaca doa. Tapi heran kula kali bapak-bapak Kendal. Lama paning duramben maca donga matane ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Maka kalau saya ditanya Gus Miftah, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Mila kok kula saniki ngaji ibu-ibu teng pojok mereka turu rapopo dinikmati mawon. Niku nikmat mung kebangeten. Kula kemutan dawuh Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Tak kandani nduk. Wong ayu kaya Mbak Feve niku ngantuk mawon ketok elek. Lah wong ayu mawon ngantuk ketok elek apa meneh wong elek ngantuk. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya meyakini saya bisa sowan panjenengan, sowan ketua PCNU Kendal. Semuanya karena diizinkan oleh Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa apa-apa. Allah itu maha bisa segalanya. Menungso niku ra iso napa-napa, Allah niku iso napa-napa. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Urip niku ra usah kakean ngatur. Wong urip niku wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Nderek aturan. Kula dipun tangleti Gus, napa bupati wali kota niku ditangkap kalih KPK? Mergo nabrak aturan. Sampai hari ini sudah ada 100 kepala daerah lebih yang ditangkap sama KPK. Soale napa? Nabrak aturan. Sampai hari ini sudah ada 700 kepala desa ditangkap sama jaksa dan polisi. Soalnya nopo? Nabrak aturan. Nopo Gus kasusnya kepala desa. Kepala desa niku ditangkap kali polisi jaksa. Mergo nguntal dana desa. Ana lurah apa ora iki? Hati-hati jenengan. Soalnya nopo? Nabrak aturan. Ari nafsaka minat tadbir, ora usah kakean ngatur. Mila kula suwan mriki mergo nderek aturanipun Allah. Sajanjane lak kula takon kalih ati kula abot, tapi karena Allah sudah mengizinkan menjadi mudah karenanya. Kula wenehi contoh, yen menungso niku ra iso apa-apa, Allah niku iso apa-apa. Ibu, Bu, kula kandhani. Kalau memang manusia itu bisa. Okeh men iki. Mumet ndasku iki. Degan niku adem, kopi niku panas. Lah tak ombe bareng kula mulih anyang-anyangen niku. Kula niku kaleh Kiai Budi sami senengane kopi. Kopi. Lah kopi kula ombe, lah kopi susu kula moh. Lah kopi susu niku bingung ke. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya nyuwun sewu. Guru niku anaknya paling pinter, Pak. Soale napa? Wong guru niku pekerjaane minterke anake wong liya. Ning nyatane kathah anake guru ya goblok. Kuwi berarti guru ra iso apa? Apa? Malih. Kalau memang menungso niku iso, lak didelok sangka pekerjaane kudune polisi niku omahe paling aman. Soale napa? Wong polisi niku pekerjaane ngamanke omahe wong liya. Ning nyatane akeh polisi ya kemalingan. Kuwi berarti polisi ra iso apa? Apa? Yen menungso niku iso nyuwun sewu kudune dokter niku awake paling sehat. Soale napa? Wong dokter niku pekerjaane nyehatke wong liya. Ning nyatane dokter ya lara. Berarti dokter ra iso apa? Apa? Mila kula sering matur dokter niku sakjanjane goblok. Buktine napa Gus? Saben wong teko ditakoni, tak goblok niku. Ketua PCNU Dugi, Pak Kiai jenengan sakit nopo? Lak pinter ngopo dadak takon. Sing pinter niku namung siji, sinten dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi loro teko takoni sapi kuwi loro apa? Niku ora ana niku. Kula ngaji ngoten niku teng Fakultas Kedokteran UGM, dokter nesu. Langsung kondong ngeten, sing goblok ki ya wong Islam kok, Gus. Lah napa Pak Dokter? Cetha. Cetha pripun? Ngopo wong Islam kae sing kentut bokonge wudu kok sing diraupi raine. Wah, wow, cangkemmu aku ngono. Akhirnya kula jawab, Pak Dokter, ngopo wong Islam kae sing kentut bokonge wudu sing diraupi raine? Padha kali jenengan, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik. Reso napa-napa? Siji meneh. Kalau memang manusia itu bisa, kudune kuli bangunan niku omahe paling apik. Soale napa? Wong kuli bangunan niku pekerjaane ngapike omahe wong liya. Ning nyatane akeh kuli bangunan sing ra duwe omah. Niku berarti menungso niku ra iso apa-apa. Mila alhamdulillahirabbil alamin. Awake dhewe niki ngrumangsani ra iso napa-napa, tapi alhamdulillah digawe iso kalih Allah Kang Maha Isa, sehingga kula panjenengan sami saged sesarengan makempal teng mriki nderek pengajian. Muga-muga berkah donyane, berkah akhirate. Amin Allahumma amin. Mila kula niku seneng banget dadi wong NU. Soale napa? Wong NU niku napa-napane jelas. Senajan to sakniki nyuwun sewu sing dadi sasaran teng alam donya niku nyuwun sewu. Kula seminggu yang lalu niku ngaji teng KJRI Jeddah. Diundang teng Jeddah mriko. Gus, kita melihat dari Arab Saudi, kenapa to Gus sakniki NU teng Indonesia niku dinggih bal-balan? Maka kemudian bahasa-bahasa yang muncul di masyarakat niku setiap saat menyudutkan orang NU dan Nahdlatul Ulama. Maka orang hari ini bilang, Pak Kiai, ora penting NU-NU-an, sing penting nopo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian mereka mengatakan begini, iki ono kecap, isine kecap, mereke babi. Karo ono babi mereke kecap. Jenengan lakon milih-milih pundi. Kita dijebak dengan jawaban nopo kecap senajan mereke babi. Orang-orang yang seperti ini pengen mengatakan ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula ora setuju niki bahasane tiyang Salafi Wahabi niki. Kula wingi matur teng Jeddah, Arab Saudi itu dulu dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kenapa hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi itu hilang? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka fungsi Nahdlatul Ulama sebagai apa? Sebagai benteng dan pagar amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gobloke awake dhewe niki napa? Amaliyahe ilang, dicolong kalih wong non NU. Awake dhewe meneng mawon. Niki momong kula ketemu kali sedulur ketua PCNU Tegal, Kendal niki kula matur. Amaliah kita itu banyak dicuri, Pak. Tapi kita tidak sadar bahwa amaliah kita itu dicuri. Kok Gus Miftah ngertos, kula niku wong NU tau manggon mejite wong Muhammadiyah 5 tahun. Zaman sakmonten kula dadi James Bond. Napa niku jaga masjid dan kebon. Kula niki lah asline Ponorogo. Putune Mbah Hasan Besari. Hasan Besari niku anake Kiai Ilyas. Kiai Ilyas niku anake Muhammad Besari. Muhammad Besari niku anake Khatib Anom. Khatib Anom niku anake Abdul Mursab Tukum Kediri. Kula niku urutan nomor 9. Mbah Hasan Besari niku gurune Rangga Warsita, gurune Pangeran Diponegoro. Tapi lahir kula teng Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen asisten kula niku Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Kula teng Yogja niku lara kuat ngekos. Akhirnya kula manggon mejite wong Muhammadiyah. 4 tahun setengah meh 5 tahun. Enten masalah Gus, mboten enten. masalahe mung siji. Gara-gara kula manggon mejite wong Muhammadiyah, kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Ora ana mangan-mangan belas. Kere-kere aku. Gitu kula pindah teng mejite wong NU, gara-gara kula rabi kali bojo kula niku wong NU. Bobot kula langsung mudak 100 kilo. Lha napa kula dadi wong NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Solawatan mangan. Manakipan mangan. Istighosahan mangan. Tonggone lara njaluk didongake mangan. Endelalah sing lara mati mangan meneh. Nganti bansre rupane kaya besek kabeh kuwi lho. Kula ngerti amalia awake dhewe niki sering dicolong kali orang-orang non NU, tapi awake dhewe mboten sadar, Pak. Malah melu-melu. Contoh, budaya ndongake wong mati niku cara wong NU namine napa? Tahlilan. Sakniki orang-orang non NU niku ya pengen ndongake wong mati. Tapi mboten kersa nganggo jeneng tahlilan. Jenenge diganti napa? Pembacaan kalimah thayyibah. Lah awake dhewe wong NU melu-melu. Niku lak keblinger niku. Kula nate niku diundang pengajian keng mimpin tahlil, acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah oleh Gus Miftah. Kula matur, yen tahlil niku mesti kalimah thayyibah, tapi kalimah thayyibah niku urung mesti tahlil. Mula kula lak diaturi keng maca kalimah thayyibah munggah panggung, kula langsung bengok Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Soale napa? Pancasila niku nggih kalimah thayyibah. Kenapa kita ikut-ikutan? Wong NU sing gagah acarane apa? Tahlilan. Jangan dirubah. Kok melu-melu kalimah thayyibah? Kula wingi diprotes. Pak Kiai Budi. Kale kanca MTA sing didadekke dasar nolak tahlil niku napa? Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Surat At-Taubah. Insya Allah lak kula maca ayat, ayatnya bener, suratnya bener. Beda lak sing ngaku-ngaku Gus niko. Al-Isra ayat 176. Gus Nur. Wong Al-Isra niku ayatnya namung 111. Maca ayat Al-Isra ayat 176. Wingi sampun diklarifikasi, mohon maaf yang saya baca Al-A'raf 176. Tapi mocone ya tetap salah. Walau sikna la rofa'na hubiya, dia baca walau sikna la rofa'na biha. Ing tahmil alaiha yalhas, autas rughu yalhas. Lah, klarifikasi aja salah. Ngono wani bengok-bengok, saya menyatakan keluar dari NU. Pertanyaan saya, mlebumu ki kapan kok moro-moro metu? Lawang mlebu rong tau kok metu. Sangerti kula, mlebu dhisik nembe metu. Wong urung mlebu kok wis metu. Lah urung mlebu wis metu niku jarene Kiai Budi jenenge ejakulasi dini. Wong urung mlebu kok metu. Kapasitasnya seperti itu kok wani ngonek-ngoneke Pak Said Agil Sirot. Niku lho keblingere wong sak niki. Niki MTA toko tengkulo, MTA niku lho, majelis tafsir aneh-aneh. Tuane namine majelis tafsir A Sukino. Lho parane niku. Anda tahlilan. Iya. Yang dijadikan tahlilan dasarnya apa? Banyak. Al-mayyitu fi qabri kal ghariq al-mughawis yang tadiru da'watan talhaqu min abi au min akhi au min shodiqin au dan seterusnya. Saya menolak. Alasannya apa? At-taubah. Wala tusalli ala hadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Kula matur, awakmu ngerti ora sejarahe ayat kuwi mudun iki kepiye? Saya tidak tahu. Yang jelas ayat ini melarang mendoakan orang yang mati. Lho, lak goblok dingu to niki. Mila leres, al ilmu bila saikhin fa saikhuhus saiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Saniki ngajine mung karo radio. Radio niku ana swarane ora ana wujude. Kula dadi kelingan lagune sapa kae? Cak Percil karo Yudha kae. Apa lagune kae? Son sambore semiki mas yo tak udan ana swarane ra ana wujute ento jenenge. Ngaji kok mung karo radio ora jelas gurune sapa. Ana suarane, ana wujude niku jenenge entut. Mila kok ngajine mung karo radio ora jelas wujude berarti gurune entut. Sing jenenge entut niku sifate ndadekke fitnah, sing ngentut sapa, sing mambu sapa. Kula takone santri kula, "Abah, lak gurune entut mondoke teng pundi?" Cetha Al Mahadus Salafiyah Asilitiyah. Lo ngaji ra jelas kok ndak ngonek-ngonek iki Kiai NU. Akhire kula aturi. Awakmu ngerti, zaman Kanjeng Nabi ning Madinah kuwi ana tokoh Madinah. Namine sinten? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu tokoh di kota Madinah yang merasa terganggu ketokohannya gara-gara kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lah musuhi Kanjeng Nabi sapol-pole niki, akhirnya meninggal. Tapi kalau Anda tahu, anaknya Abdullah bin Ubay niki dadi santrine Kanjeng Nabi. Mila begitu Abdullah bin Ubay mati, anak ini ki matur kali Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, mbok jenengan layat bapak kula." Toleransine Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi layat. Mila wong-wong sing cangkeme atos niku kudune belajar sejarah niki. Kanjeng Nabi niku kali tiyang sing musuhi namine Abdullah bin Ubay mati, Kanjeng Nabi tasik layat. Begitu Kanjeng Nabi layat, anake matur, "Kanjeng Nabi, mbok kula nyuwun jubahe jenengan." "Dinggo apa?" "Dinggo ngafani bapak kula." Mikire santri niki nyuwun sewu. Lah bapake dikafani karo jubahe Kanjeng Nabi lak mun karena kirawani takon. Kula tahu guyon kali almarhum Ki Entus kali Pak Budi niku. Sesuk lak wong NU niki lak pengen mati ra takoni karo mun karena kir gampang. Kain kafan mu rupane ijo. Insyaallah ra ditakoni karo malaikat mun karena kir, soalnya apa dikira lontong. Modar iki lontong. Akhirnya apa? Jubahe Kanjeng Nabi niku dikake musuhe. Ya wis nyor apa-apa. Mboten namung niku. Anake matur meneh, "Kanjeng Nabi, mbok jubahe jenengan idoni. Safaati bapak kula niki kali idune panjenengan didoni kali Kanjeng Nabi." Sampai akhirnya nyuwun sewu, anake matur meneh, "Kanjeng Nabi, mbok bapak kula jenengan salatke." Begitu ajeng disalatke, turunlah ayat ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Muhammad aja mau salati. Lah wong-wong sakniki ra tau maca tafsir ayat sing dimaksud ahadim minhum ki sapa? Digebyah uyah. Kula takoni meneh, "Gus Miftah saged napa mbuktekke dongane wong urip tampa karo sing mati?" "Iso, gampang mawon kok." "Carane pripun?" "Gampang. Kula kirim surat umpamane karo sapa iki? Jenengmu sapa, Kang?" "Abdul Ghafur." "Kula buktekke dongane wong urip tampa karo sing mati." "Kepada yang terhormat saudara Abdul Ghafur." "Oh, sing bathuke Perbakin, Persatuan Bathuk Kinclong." "Oh." "Dengan alamat Kendal, Jawa Tengah. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomartane Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos, tulung surat kula diterke tengene Abdul Ghafur. Wong sing di bathuke sigar titik." Begitu dugi Kendal, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya itu dua hal. Yen surat kula ditampa karo Ghafur, surat kula mboten balik. Yen surat kula balik, berarti surat kula mboten ditampa kali Abdul Ghafur. Kula tak takon kalian jenengan. Selama ini jenengan kirim surat Fatihah kagem sing mati balik napa mboten? Balik napa mboten? Mboten, yen mboten balik berarti ditampa. Ora percaya mudharofur fur. Ditampa niku. Sopo sing kandha ora ketampa? Ditampa niku. Napa wong mati niku dikirimi donga ngerti Gus? Ngerti. Buktine napa? Lan jenengan lewat kuburan disunake uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Uluk salam niku hukume napa? Sunnah. Jawab salam hukume wajib. Berarti salamin jenengan dijawab mboten kali ahli kubur. Dijawab. Kok kula mboten krungu Gus? Yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam pur. Tapi nyuwun sewu, senajan ten jawab salam hukumnya wajib, tapi ono salam sing ora kena dijawab. Salame sinten? Salamnya imam di dalam salat. Aja mau jawab. Engko pake PCN rampung imam salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam kiai. Ambiar salate. Mila niki lho, aja nganti dicolong karo wong. Tetep namanya pembacaan tahlilan. Jangan kalimah thayyibah. Maka sekarang lucu lagi. Tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Yasin oleh, yasinan ra oleh. Selawat oleh, selawatan ra oleh. Kaya goblok men tok mikiri gara-garaan kok ra oleh. Tahlil niku urung diwaca. Yen wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge yasinan. Solawat ni kurung diwaca. Lawis diwaca karo Mbak Veve jenenge solawatan. Masa gara-garaan ra oleh Jumat oleh. Jumatan oleh. Katok oleh. Katokan oleh. Kotang oleh. Kotangan yo kewer-kewer. Masuk Pak Eko. Salu ala Nabi Muhammad. Siji tahlil. Nomor loro. Kulone, kulonjai titik-titik sing dicuri kalau orang non NU kita itu lupa. Napa meneh Gus? Enten. Ziarah kubur. Saniki jenenge pun diganti. Napa? Wisata religi. Please deh. Maksud Allah. Bahasane simbah-simbahe dhewe niku ya ziarah kubur. Awake dhewe niki dadi wong eno dalil sing paling kondang niku napa? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Aja mau ganti istilah mbahmu. Istilah mbahe dhewe niku ziarah kubur. Napa kok diganti wisata religi? Sowan Gus Dur kok wisata religi. Wonge ya ana iki. Ya melu teko. Wonge ya guyu. Manggone ning isor salon. Gua ya wisata religi kok kiai. Wong tua-tua ki melu wisata religi, sok bahasane sok ilmiah. Begitu mulai ketemu bojone mamah. Terbawa wisata religi. Assalamualaikum mamah, iya papa. Iya. Mamah mau kemana? Wisata religi. Papa mau kemana? Macul. Kula tuh kadang-kadang lucu. Ada neko-neko ki ngopo to? Wong ziarah kubur kok dadak wisata religi. Enten meneh Gus, kata TPA. Ayo. Niki wong NU momon radong kabeh niku. TPA niku bahasane sinten to? TPA niku bahasane wong Muhammadiyah sing gedhake tiyang PKS. Wong NU niku mboten kenal TPA kiai, kenale napa? Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. Tapi sakniki diganti TPA. Wong NU dhewe nganggo jeneng TPA. Padahal mbah-mbah kula mbiyen ngarani niku mboten TPA, tapi napa? Madrasah Diniyah. mangkat ning langgar bar maghrib ngaji, lampune sentir, ublek, cara teng mriki namine napa? Sentir. Dian. Ngaji. Metode ngajine mboten ikra. Napa? Turutan. Ikra niku gaweane sinten, Kiai? Ikra niku gaweane As'ad Humam, AMM Kota Gede, Kota Yogyakarta. Awake dhewe ninggalke turutan. Padahal nyuwun sewu, turutan niku ngajari ngaji tapi mboten ngajari makharijul huruf. Cara kula mbiyen teng madrasah diniyah niku cekel kuping kula kali abah kula. Ayo ngaji. Alif ba tak niku setahun ra dunggah-unggahke. Alif ba. Pak. Begitu salah bapak kula ngomong, "Hei, salah, pitch control." Niku iso baru dieja. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Nggih napa mboten, Bu? Cah cilik sakniki wis ra ngerti. Ta fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Begitu ngaji lampune sentir menyak entek, Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Le surate kene bapakmu, nggih Pak Kiai. Buka bapakne surate isine napa? Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayaro. Lha bapakne ra duwe duit musim paceklik, bapak ra kuat bayar le. Nyo surate kana Pak Kiaimu, dibuka kiyaine surate sine napa? Sad fat kaso, ba fat ka ba, ro fat ka ro, sabar. Kiyaine ngamuk, "Bapakmu kurang ajar, ra ngerti kiyaine mantan preman rambut digondrong." Dancuk bapakmu ki ngono. Akhire kirim surat meneh. Nyo, surate kana bapakmu. Diwaca bapakne gregeli surate sine napa? Mim fatkama ta fatkata mim domamu. Ngakune NU kelangan amaliah NU ora kroso. Maka pentingnya NU selalu diperingati hari lahirnya apa? Supaya kita senantiasa teringat al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya itu bersyukur, Kiai. Saya itu bersyukur. Kula diundang pengajian teng Belanda niku mboten kula mergo miftah. Kula niku angsal undangan pengajian benjang teng Amerika, mboten mergo kula Gus Miftah. Sesuk Ramadan kula dikontrak teng Australia, mboten kula Gus Miftah. Gara-gara napa, Kiai Budi? Kula matur. Gara-gara pengajian kula teng kafe sing viral, gara-gara kula solawatan kali mbak-mbak sing seksi. Jane mboten seksi, namung salah kostum. Mbak-mbake dhuwure 170 cm, pakaiane namung 40 cm. Sehingga yang terjadi pakaiannya adalah SMS. Apa kuwi SMS silite metu sedithik. Kula teng Belanda ditakoni, "Agama itu kan norma. Agama itu kan etika. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa diterima di dunia malam? Kenapa kok bisa diterima oleh para PSK? Kenapa bisa diterima di tempat lokalisasi oleh WTS?" Apa mengerti, Fur? WTS kayak pekerjaannya apa? Ora ngerti, wela aku ngerti. Dodol gembus cangkemmu ngawur dodol gembus. Salah. WTS niko pekerjaane dodol kroto. Dadi kula niku mbiyen nemu bocah ayu jaman kuliah, pakaiane anyar, terus HP-ne anyar, tak takoni, "Nduk, bapakmu pejabat?" "Mboten." "Bapakmu pengusaha?" "Mboten." "Kok pakaianmu anyar terus?" "Lah nggih, wong kula dodolan kok, Gus." "Lah kowe dodol apa?" "Kroto." "Aku lo penasaran, kula dolan ning pasar Ngasem Yogyo mriko." Pasar Ngasem niku pasar manuk. "Pak, kroto niku napa to? Kok tangga kula dodolan kroto iso sugih, mbak-mbake." "Oh, alah Gus, Gus. Kroto niku pakan manuk." "Oh, aku ngerti." makan manuk. Manuke sapa ya manuke gobor. Akhirnya apa? Saya ditanya, kok bisa? Ini norma, ini agama bisa ketemu dengan dunia seperti ini. Sampai datang majalah Reuters dari Inggris. Enten TV saking Jerman takon meneh. Kok bisa? Kula jawab. Bisa. Kenapa? Karena ini adalah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran tasamuh, ajaran tawazun, ajaran tawasud yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah itu yang saya jadikan dalil untuk ketemu dengan mereka yang berada di dunia malam. Maka alhamdulillah saat niki kafe-kafe sa Indonesia niku njaluk kula teko kabeh. Kula takoni kali Pak Said Agil Sirot, gimana Gus pengajian di tempat seperti itu? Kula jawab, Kiai nyuwun sewu, itu adalah pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa Gus? Iya, karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Sing ngaji kang ayu-ayu, beda ning kene tuwa-tuwa. Mila nyuwun sewu dalam menyikapi masalah kiai-kiai NU niku nggih santai mawon. Jenengan ra bakal ketemu kiai-kiai kaya Pak Budi niku di luar NU, ora ono. Mong karo udat-udut karo nyonggo ban pelek ndase. Nggih namung teng NU. Ila wingi lucu Pak Kiai Budi. Kula takoni kali Deddy Corbuzier. Gus, kok kiai-kiai NU itu kenapa toh jarang yang keluar di televisi? Kenapa? Kula jawab, ora kok wong NU ora ono sing ngalim. Wong ngalim ning NU ki turah-turah. Tapi nyuwun sewu, wong NU niku lak kon metu ning TV wegah. Napa soale? TV niku lak nyuwun sewu, ustad yang ada di TV itu yang mengustadkan adalah industri. Sementara kiai-kiai NU itu yang mengkiaikan, yang mengustadkan adalah masyarakat. Ustadz-ustadz yang keluar di televisi ini kuna mengustadz televisi, ustadznya dunia industri. Milo nyuwun sewu ngaji ini ya diatur karo TV. Heran kulo, wong NU idolane justru ustadz-ustadz yang model ngoten niku. Isu-isu setengah enam nonton Trans TV ndelok ustadz pecicilan. Jamaah, jamaah. Kebayang gak sih Kiai Amin Budi Harjono isu-isu ning Tantrivi kon pencilaan kaya Maulana kae. Kita sambut Kiai Amin BH jamaah. Danco aku. Ya ora pantes. Lama golek wong alim. NU niku turah. Turah. Tapi sifat tawadhu'e kiai-kiai NU niku lho sing ora iso dipadani kali wong liya. Wong NU niku pinter ngaji mawon nyuwun sewu. Kon ngaji urung mesti gelem. Beda kali sakniki ora iso ngaji mawon wis wani nyekel mik. Maca ayat salah mawon wani nyekel mik. Niki lah bahaya, Pak. Mila kula niku Ramadan angsal kontrak saking iNews TV, acarane ini sahur sebulan penuh. Gus Miftah ngaji sama kami setiap sahur. Minta kontrak berapa kami bayar? Kula jawab mboten. Kula mboten pantes. Mong sekali-kali mawon kadang-kadang teng hitam putih. Mergo kula duwe misi. Misi kula napa? Ngislamke Deddy Corbuzier. Jenengan titeni, insyaallah yen mboten berubah. Saat derenge Ramadan bocah niku dadi wong Islam. Dia ngomong sama saya, "Gus, apa bro? I want to learn about Islam just from 2 person. Saya pengen belajar Islam hanya dari 2 orang. Dari siapa? From you and Cak Nun. Saya pengen belajar Islam dari kamu dan Cak Nun." Saya tanya sama dia, "Kenapa kamu pengen belajar Islam?" "Karena saya pengen menjadi pembela kaum minoritas." Aku lo ngomong sama dia, "Kowe iki dadi wong Kristen yo ora pantes, Bro." "Lah kok ngono?" "Lah cetho. Wong Kristenmu ki Kristen negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Dadi kowe ora tau ning gereja." Cangkemmu jenenge. Kula niku gelem teng hitam putih namung duwe misi niku tok. yang lain saya enggak mau. Soalnya napa? Awake dhewe wong NU ora kudu ngoten niku. Begitu kula metu niku kiai. Walah mbok dimusuhi kalih ustaz-ustaz salafi niku. Hati-hati wong ahlu sunnah wis ana sing metu ning TV. Bahaya. Mengancam eksistensi orang-orang salafi. Padahal jenengan persani. Ini PR nggih, Pak PCNU Kendal. Medsos itu hari ini dikuasai oleh Minhum. Dakwah kita melalui medsos niku kurang, Pak. Medsos itu ribuan akun mereka. Maka saya seneng lawang NU niku akune followernya kathah. Kaya Mbak VV niki followernya pinten? 1,3 juta. Wow. Keren toh. 1,3 juta. Apa mumpiro pur? 1,3 biji. Harus berani. Dakwah dengan cara seperti ini. Maka begitu kula niku muncul, Pak Helmi Faisal bilang sama saya, Gus, mesti jenengan dimusuhi kali mereka. Dan itu benar. Dan saya katakan, ora usah wedi. Kalau kita tidak bermain di situ, kita ketinggalan, Pak. Maka kemudian saya mencoba masuk di situ dengan menggunakan hasanah-hasanah ilmune kiai-kiai NU. Ora usah galak-galak. Mila begitu wong bengok-bengok, titik-titik demo. Titik-titik aksi bela ini, aksi bela itu. Aku lo nyantai mawon. Begitu titik-titik ulama rumangsa kriminalisasi demo. Kotahlil di ngek demo. Kula jawab lah, kula wong NU mboten ngoten, Pak. Lah pripun Gus? Bagi kami aksi bela tauhid adalah tahlilan. Nggih napa mboten? Tahlilan. Aksi bela nabi selawatan. Aksi bela ulama manakipan. Aksi bela negara istighosahan. Aksi bela ilmu sorokan. Aksi bela Quran semaan. Aksi bela VV lamaran. Iya. Oh, no, jalan. Urip kok gualak galak didik-didik bengok-bengok. Ya Allah. Kula niku lak maca sejarah kiai-kiai sepuh niku nyenenge ya. Menyelesaikan segala sesuatu niku namung guyon. Mila kalau wingi kula dimintai pendapat sama Deddy Corbuzier gara-gara ada seorang namanya Coki dan Muslim stand up komedi. Masak daging babi dicampur kurma. Diancam Pak Ajeng dipateni bocah niki. Menistakan agama. Masak daging babi kok dengan kurma. Bunuh saja. Kula takoni, gimana Gus? Kula jawab, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah lak babi niku mesti Kristen, lak kurma niku mesti Islam. Lah kula jawab, apa sing mangan kurma iki namung wong Islam? Ora. Napa sing mangan babi niku wong Kristen tok? Ora, wong Islam akeh ndelik-ndelik. Angsal napa mboten, Gus? Oleh. Masa daging babi nganggo kurma nganggo zam-zam karepmu. Mong kula matur, salahmu ki siji le. Napa Gus? Gara-gara kamu bilang kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka bisa jadi cacing pitanya menjadi mualaf. Lah kuwi cangkem bosok aku. Salahmu ki ning kono aku. Awakmu ngerti, Pur? Babi itu mengandung apa? Mesti jawabannya cacing pita. Salah, Pur. Babi itu mengandung anaknya. Ilmu-ilmu ngoten niku, Pak Kiai. Kula delok sanggo kiai-kiai sepuh. Maka kiai-kiai sepuh itu menyelesaikan masalah nggih nyantai-nyantai mawon. Ayo contoh, Mbah Bisri Mustofa. Mbah Bisri Mustofa niku sinten? Bapakne Gus Mus. Santrine Kristen, bapakne nyuwun sewu, santrine Islam, bapakne Cina Kristen. Delalah mati. Matur kali Mbah Bisri. Mbah, bapak kula mati, mbok disolatke. Ajeng jawab ora. Rapenak karo santrine arep hoho kok Kristen. Akhire napa? Mbah Bisri tindak teng jenazah pas salat duhur. Akhirnya salat di depan jenazah tapi mboten salat jenazah, melainkan salat duhur. Santrine takon, "Pak Kiai, kok salate beda kados adate? Salate jenazah kok beda?" Napa jawabane Mbah Bisri? "Hoole beda, soale iki paket khusus." Niki lho model-model iki NU niku. Sayyakhun al-Habib Ahmad Khalil al-Bangkalan. Santrine mati teng Surabaya, nembe ajeng mulang diceluk. Mbah Kiai, apa le? Jamaah jenengan mati nyuwun ditalkin. Aku iki sing ngajar le. Mbok sekedap mawon to Mbah Kiai, mlayu parani teng Surabaya. Talkine Mbah Kiai niku pripun? Mbah Ahmad Khalil niku nalkine pripun? Eh, almarhum. Lah kowe engko takoni karo malaikat Munkar Nakir jawaban, nunggu aku. Nunggu aku. Dan ilmu-ilmu seperti itu hanya ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Napa rumangsane wali-wali niku ora seneng guyon, guyon. Siji meneh. Tangan kula wis kocok-cenut niki. Daripada kula mati ning panggung. Mungkin nengokke Abi Zulfikar mawon. Abi Zulfikar kapan-kapan nyanyi teng mondok kula nggih. Kula niku mendangu ngrasane kali santri kula bah diundangke Mbak Feve kali Abi Zulfikar. Dereng nate kepanggih, alhamdulillah kepanggih. Muga-muga Abi Zulfikar panjang umur. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe. Arek contoh, wis ta Kiai NU niku nyenengke. Zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Umatnya dilanda kemarau panjang, akhirnya banyak yang meninggal dunia. Mati. Sholat istisqa ping telu. Ora udan. Sholat meneh ora udan. Sholat meneh ra udan. Akhirnya Nabi Musa matur kali Gusti Allah. Gusti, kok mboten nate udan niki pripun padahal kula men sholat istisqa. Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepadamu, kepada umatmu. Kenapa? Karena banyak umatmu yang tidak akur, tidak rukun, tidak saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Aku tidak akan menurunkan air hujan kepadamu, wahai Musa. Apa jawaban Musa? Gusti, umat kulo sing ra iso akur sinten? Mangkondo kulo senenane. Napa jawabane Gusti Allah? Aku ora mungkin ngandani awakmu, Mus. Mosok Gusti Allah kok ngrasani to, Mus. Padake wong Kendal, Mus. Akhire napa? Salah satu syarat supaya Nabi Musa kali umat diwene udan niku napa? Kowe golek ana wali jenenge Baroh. Baroh. Golek ana jenenge Baroh. Njaluk donga karo Baroh. Nabi Musa lak takon, "Napa kok kudu Baroh? Sing kula parani napa kok kudu Baroh?" Apa jawaban Allah? "Innahu yudhikuni fil yaum salasa marah." Karena namanya Baroh ki waliku sedina gawe guyu aku minimal ping telu. Dadi Gusti Allah niku iso diajak guyon tak kandhani. Mila sing jomblo-jomblo iki lek awakmu ndonga karo Gusti Allah santai wae karo guyon. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Keren to ane ngono. Guyon iki ra apa-apa karo Gusti Allah. Ya Allah, kula pengen duwe bojo SDSB. Apa kuwi semok depan, semok belakang. Model mobil Isuzu Panther ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Cewek sing macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Umami mboten wonten cukup ingkang STNK ya Allah, apa kuwi setengah tua ning kenceng. Tetep mboten wonten cukup ingkang STMM ya Allah, apa kuwi setengah tua meh modar ya ora apa-apa ya Allah. Guyon ora apa-apa karo Gusti Allah niku. Ana sing jomblo iki. Kok ada. Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Mudar-mudar. Akhirnya Nabi Musa goleki si Baroh niki wau. Allah dawuh, "Innahu yudhikuni fil yaum salasa marrah." Baroh kuwi Mus gawe guyu aku sedina iki ping telu. Akhirnya kali Nabi Musa Baroh diajak sholat istisqa. Moh ngopo sholat barang. Akhirnya nyuwun sewu. Ya wis, awakmu ndonga. Tak aminke. Ben umatku diwene udan. Jenengan pirsa, dongane Baroh niku napa kali Gusti Allah? Ya Allah Gusti. Napa udan niku saniki pun mboten manut kali panjenengan. Kok ora gelem mudhun ning umat Nabi Musa. Dongane Baroh niku kula nyuwun sewu. Gusti. Napa udan niku saniki pun mboten manut kali panjenengan. Kok udane ra gelem jenengan kongkon mudhun ning umat Nabi Musa. Allah niku guyu krungu dongane Baroh. akhirnya umat Nabi Musa diudani mergo dongane Barok. Lan donga ki ngono ki mawon. Santai-santai mawon. Dan itu hanya terjadi di Kiai Nahdlatul Ulama. Mila pesen kula Bapak Ibu sebagai penutup, jangan membanding-bandingkan kiai. Kula mboten seneng. Aku seneng karo Kiai Budi, aku ra seneng karo Miftah umpamane. Aku seneng karo Habib iki, ra seneng karo Habib iki. Nyuwun sewu. Tiyang niku gadah maziah kiambak-kiambak. Semuanya punya spesialisasi masing-masing. Toh al ulama alladzina hum marasatul anbiya. Kiai niku lah ahli warise para nabi. Nabi niku lah jumlahe kathah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan nyuwun sewu, riwayat Baihaqi. Hadis niku nyuwun sewu. Nabi niku lah jumlahe 144.000. Kiai niku ahli warise para nabi. Mila kiai niku ya beda-beda, soale sing diwarisi ya kathah. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman, sugih, Yusuf Mansur, sugih, paitren. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Musa, gagah, Habib Rizik, cangkeme atos, umpamane. Beda-beda. Ana sing oleh warisane Nabi Dawud, suarane apik, Zulfikar Hot, suarane apik, Habib Syekh. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Ayub, sabar. Kiai Amin Budi Harjono, sabar. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Isa, kere. Mbah kaume Kendal, umpamane ya ora sing ngerti. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Khidir, cerdas, Cak Nun. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah, umpamane kan ya ora ono sing ngerti. Lanyuan saya ojo banding-banding ke pun. Fas alu ala dikri ingkung tumlatak lamun tapi ojo dibanding-banding ke. Ojo banding ke Habib karo kiai. Mitrut Abah Lutfi ini ku tanda-tanda mereka mau menghancurkan ulama. Caranya gimana? Membenturkan antara Habib dengan Habib, kiai dengan kiai. Kulo takoni kali santri kulo. Abah, napa bedone kiai karo Habib? Bedone tipis. Habib kui nasab, kiai kui nasib. Mila mang dongake mawon muga-muga kiai-kiaine awake dhewe istiqomah dijogo kali Gusti Allah. Amin. Pun ditutup kali selawat Hasbi Robbi, mungkin Mbak Veve kali Mas Zulfikar nyanyi melih. Hasbi Robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sarang-sarang. Niki jasa saking guru-guru kula. Sarang-sarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula niki kali ngeten-ngeten men digerakke mendang mari niki. Kula niku susah. Wes ketemu bojo jarang, begitu ketemu tangane loro. Kapan kelone? Kula niku juarang teng griya kiai. Kok kula mulih niku seminggu pisan. Begitu kula ketemu bojo kula langsung kula matur, "Bunda, jamak takhir." Iya. Lah kiai Budi ngono bojone loro. Oh, setunggal. Sing setunggal ora diajak. Salam ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sareng-sareng hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi nur muhammad Hasbi Rabbi ma fi qalbi